ra'a fadlahu. Wa in 'amila hasanatan ra'aha min minnati wa sidqihi 'alayh. Fa in qabilaha fa minnatun wa sadaqatun thaniyah. Wa in raddaha falikawni mithliha la yasluhu aywajahu bihi. Wa in 'amila sayyi'atan ra'aha min takhallihi 'anhu wa ghidlanihi lahu wa imsaki ismatihi 'anhu wa dhalika min 'adlihi fihi fayara fi dhalika faqrahu ila rabbihi wa dhulmahu fi nafsihi fa in ghafaraha lahu fa bi mahdhi ihsanihi wa judihi wa karami. Tuba, berbahagialah orang yang dapat menunaikan hak-hak Rabb-nya. Siapapun di antara Anda yang sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala patut berbahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada seorang sahabatnya, dan kala itu sahabatnya sedang beliau bonceng. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia tersebut adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'alallah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Haqqullah ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a." Hak Allah Subhanahu wa taala artinya itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang hamba. "Ay ya'buduhu," agar mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. "Wa la yushriku bihi syai'a," dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Itulah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita, dan itu hak Allah. Menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai kalimatnya dengan perkataan ini, "Tuba liman ansafa rabbahu." Berbahagialah, kebaikan untuk orang yang dapat menunaikan hak-hak Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut berbahagia ketika siapapun di antara kita telah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqarra lahu bil jahli fi ilmihi wal afati fi amalihi wal uyubi fi nafsihi wat tafridi fi haqqihi wal zulmi fi muamalatihi. Ia mengakui kebodohan dirinya, mengakui keburukan perbuatannya, mengakui aib pribadinya, mengakui kelalaiannya dalam memenuhi hak Allah, dan mengakui kezalimannya di dalam berinteraksi antara sesama. Al-Mushahidun al-Kiram, siapapun di antara kita tentunya pasti tidak sempurna. Maka jangan sampai kemudian ketika kita begitu banyak memiliki kekurangan, entah itu hak Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak kita tunaikan, atau kemudian hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian kita rampas, maka kita harus mengakui. Ia mengakui kebodohan dirinya. Makanya pemirsa, di antara adab penuntut ilmu itu adalah dia menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Kalau ikhlas itu nomor satu. Nomor dua, itu adalah Anda atau siapapun di antara kita ketika menuntut ilmu, itu harus memiliki adab yang ada pada diri. Yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya. Di saat yang sama ia adalah tujuan. Hingga akhirnya Anda menjadi orang yang rendah hati. Berapapun kemudian ilmu yang Anda dapatkan, Anda tuntut terus dan tetap masih kurang. Pasti masih kurang. Semakin Anda tahu akan perkara agama Islam ini, semakin Anda tahu Anda belum tahu apa-apa. Maka tetaplah belajar. Tetaplah menuntut ilmu. Karena di antaranya, di antara adab yang harus kita miliki ketika kita menuntut ilmu, kita berharap kebodohan terangkat dari diri kita. Karena kebodohan di antara pintu mudahnya iblis untuk menjerumuskan kita kepada kesalahan. Kenapa? Karena bodoh. Pintu kesesatan itu cuma dua. Kalau enggak bodoh ya pengikut hawa nafsu, itu doang. Bodoh, berdosa akhirnya. Enggak bodoh, terjerumus pada syahwat biasanya. Dan dua-duanya ini harus dilawan dengan ilmu dan sabar. Makanya nuntut ilmunya juga harus sabar. Pelan-pelan. Maka ketika seorang sudah benar gitu ya motivasinya ya. Mau berapa lama pun dia mengikuti sebuah kajian, nuntut ilmu sana sini, dia tidak pernah meremehkan orang. Karena dia tahu bahwasanya ada orang lain yang mungkin lebih dulu daripada dia dalam menuntut ilmu. Atau ada orang yang nuntut ilmunya lebih lambat daripada dia, tapi dalam mengamalkan ilmu lebih cepat. Akhirnya kemudian dia menjadi orang yang tawadhu, tidak meremehkan orang lain, tidak sombong terhadap orang lain. Kenapa? Karena saya sudah lama ngaji. No. Harusnya ilmu yang kita dapatkan membuat kita makin menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena saya begitu tahu Islam ini, saya tahu saya belum tahu apa-apa. Makanya para ulama itu semakin dalam ilmunya, semakin menjadi orang yang tawadhu. Bukan menjadi orang yang sombong. Hingga kemudian meremehkan orang lain. Kita harus mengakui diri kita ini bodoh. Hingga kemudian kita harus nuntut ilmu. Dengan ilmu kemudian kita tahu halal haram. Dengan ilmu kemudian kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Berbahagialah orang yang dapat menunaikan hak-hak Rabb-nya dengan bertauhid. Dia mengakui kebodohan dirinya, kemudian dia nuntut ilmu. Mengakui keburukan perbuatannya. Semua kita bersalah. Itu yang ulun sebutkan tadi di awal. Harus kita akui itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'." Semua anak Adam itu selalu melakukan kesalahan. Dan kita harus mengakuinya. Jangan sok suci kita. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita selalu melakukan kesalahan. T- Tapi jangan kemudian kita berlarut-larut melakukan kesalahan. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun, sebanyak apapun, segelap apapun masa lalu kita di zaman dahulu, ketika sekarang kita sedang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istiqomahlah, konsistenlah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakui aib pribadinya, orang lain sih gak tahu, tapi Allah tahu dan Allah adil. Barusan nih, sebelum live ini, saya buka satu pertanyaan dari ikhwah kita itu. Akhir-akhir ini futur, akhir-akhir ini suka meremehkan orang. Kenapa ya Ustaz? Dia bilang, afwan nih antum sholat lima waktunya on time gak? Alhamdulillah on time Ustaz. Oke, baca Qur'annya gimana? Ah itu dia, bolong-bolong Ustaz. Dan saya masih bermaksiat, sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bersendirian. Ah, udah dapat jawabannya udah. Kenapa kamu futur sekarang? Kenapa kamu kemudian ada rasa sombong sekarang? Hingga meremehkan orang lain sekarang? Hatimu bermasalah. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada yakni ketaatan yang sebelumnya Anda lakukan hingga kemudian Anda terjaga. Dan di akhirnya kemudian dia menyebutkan minta didoakan supaya cepat dapat pasangan. Hah. Kita doakan dan Anda segera beraksi. Bismillah. Ya, karena menikah itu ketika niatnya yakni ikhlas lillahi ta'ala, ingin membangun biduk rumah tangga, ingin mendapatkan yakni rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti menenangkan. Apalagi subhanallah Anda mendapatkan pasangan yang kemudian mendukung Anda dalam ketaatan. Waduh, nikmat. Nikmat. Karena kan tinggal disambung aja tuh titik-titik. Sering bermaksiat kala sendirian dan kemudian di antara solusinya dia pengen menikah. Nah, kan ketahuan berarti. Segera menikah. Akan menenangkan hati. Menenteramkan jiwa. Segera berhasil. Mudah-mudahan dia nonton sekarang karena pertanyaannya barusan sebelum kajian. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mengakui kelalaiannya dalam memenuhi hak Allah. Siapapun di antara kita yang imannya bertambah dan berkurang pastinya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan itu di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus kita akui. Masa-masa itu datang kepada siapapun. Tinggal kemudian kita harus bisa menghadapinya. Hingga kemudian kita kembali menjadi orang yang berbahagia yang disebutkan di awal tadi, yaitu menunaikan hak Allah. Akui akan kebodohan yang kita miliki, belajar. Akui keburukan yang kita lakukan, segera taubat. Akui akan semua aib yang kita miliki. Orang lain gak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Juga diantara makna bertaubat. Dan akuilah bahwasanya kita sering melakukan kezaliman. hingga kemudian kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Terkadang kita tambah dengan kurangnya atau lalainya kita akan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, plus kita zalim kepada orang. Wa dhulmi fi muamalatihi, sama Allah zalim, sama manusia zalim. Tapi Allah Maha Pengampun loh, manusia enggak. Maka berkaitan dengan manusia, segeralah kemudian selesaikan urusan Anda dengannya hingga kembali menjadi orang yang berbahagia. Karena Anda telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, Anda menyembahnya dan tidak berbuat syirik kepadanya, Anda menunaikan semua yang Allah Subhanahu wa taala minta dari Anda atau dari kita, yaitu ketaatan. Tapi sama manusia, selesaikan segera. Kata Nabi Muhammad SAW, man kanat indahu madlamatun min akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki satu, ya bukan banyak ya, barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah itu berkaitan dengan kehormatan atau berkaitan dengan hal yang lain, tapi Anda berbuat zalim, maka halalkanlah hari ini. Minta maaf. Kayak kemarin ada pertanyaan gitu ya, Ustaz, ketika saya punya salah kepada saudara saya, apakah saya betul-betul langsung mendapatkan kata maaf itu? Maka kalau jawab, iya. Harus betul-betul Anda dapatkan kata, Anda dimaafkan. Biarin repot di dunia. Itulah repot. Itulah balasan ketika kita zalim. Kita repot akhirnya untuk minta maaf. Dan orang gak segera memaafkan. Lawang kezaliman Anda luar biasa berat kok. Udah sering contohkan ini. Ya ini di banyak pengajian. Kadang-kadang kezaliman kita kepada saudara kita itu berkaitan dengan kehormatan. Karena Anda kehormatan dia habis. Karena Anda kehormatan dia jatuh. Karena Anda bahkan rumah tangganya hancur. Lalu ujuk-ujuk Anda kemudian datang, yang kemarin minta maaf ya. Enggak bisa lawang dia sudah selesai rumah tangganya. Dia diusir dari rumahnya. Tidak diterima lagi oleh orang tuanya, oleh mertuanya. Kamu sebabnya. Lalu datang, maafin ya. Oh, enggak bisa. Ntar dulu. Manusia enggak Maha Pengampun, pemirsa. Allah Maha Pengampun. Jadi selesaikan hari ini, kata Nabi Muhammad, sebelum datang nanti hari tidak ada lagi manfaat dina dan dirham. Anda enggak bisa bayar orang nanti. Yang ada itu adalah amal kebaikan kita akan ditransfer kepada orang-orang yang kita zalimi. Kalau misalnya yang kita zalimi banyak, kemudian kebaikan kita sudah habis, keburukan orang itulah kemudian yang ditransfer ke kita. Neraka akhirnya. Dan sangat mungkin kita, subhanallah, sangat mungkin kita misalnya berumur panjang, dan sepanjang umur itu kita menjadi orang yang taat, dan ketaatan itu semuanya habis digerus sama orang-orang yang kita zalimi. Apa enggak rugi? Akhirnya menjadi orang yang tidak berbahagia. Kata beliau, فَإِنْ أَخَذَهُ بِذُنُوبِهِ رَأَى عَدْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُؤَخِذْهُ بِهَا رَأَى فَضْلَهُ. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, ia sadar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sementara apabila Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosa tersebut, maka ia menyadari bahwa itu semata-mata karena kemurahan. Kelalaian kita, dosa kita, keburukan kita berbicara hak kita dengan Allah dulu ya. Hak Allah dulu yang kemudian kita lalaikan. Apabila Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, ia sadar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilan. Anda bermaksiat di masa lalu, dosa begitu banyak, orang lain gak ada yang tahu. Lawang dosanya ketika bersendirian atau berdua tapi gak ada yang lihat. Faham maksud saya tentunya. Kemudian atau di kemudian hari Allah balas itu, Anda harus membayarnya. Ingat, Anda harus tahu bahwasanya itu di antara bentuk keadilan Allah. Anda enggak perlu murka, Anda enggak perlu kemudian membela diri. Ini bentuk keadilan Allah. Sekarang Anda membayarnya. Ya. Kayak kemarin misal, saya tidak sebutkan spesifik, seorang mengeluhkan akan satu dosa yang dilakukan oleh anaknya. Saya katakan, Anda jangan bela diri dulu ya. Anak Anda begini pasti karena dosa kita sebagai orang tua. Anda pasti punya dosa besar di masa lalu hingga anak Anda begini. Dan kemudian dia mengatakan, betul Ustaz, ya sudah, antum harus sabar. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala, antum harus sabar menghadapinya. Antum dan pasangan antum bersabar dan kemudian hadapi masalah ini. Kenapa? Ini karena perbuatan antum. Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan ingat, kata Imam Nukhayyim, itu bentuk keadilan Allah. Anda membayarnya. Syukur bayarnya di dunia. Kalau di akhirat kan repot. Syukur di dunia dan masih hidup. Kemudian kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dan pasangan Anda bersama-sama bertobat kepada Allah dosa masa lalu. Yuk sama-sama perbaiki anak kita ini loh. Agar dia kemudian menjadi orang yang saleh. Ketika kita meninggal, dialah kemudian jejak kita yang kita tinggalkan. Ya. Inilah cara pandang seorang muslim. Ketika dia lalai, ketika dia berdosa, banyak hak Allah yang tidak dia tunaikan. Kemudian suatu saat Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, yakinlah itu karena keadilan Allah. Tapi yang jadi masalah pemirsa, kadang-kadang hukumannya bertahun-tahun. Ya. Dan Anda harus sabar selama itu. Kalau kita sebutkan spesifik gitu ya, berkaitan dengan satu dosa gitu ya. Dan ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, inna zina daynun fa in istaqrattahu fa innal wafa'a min ahli baitika fa'alami. Sesungguhnya zina itu adalah hutang. Jika kamu berzina, yaitu kamu berhutang, nanti membayarnya adalah anggota keluargamu. Tapi itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersabar menghadapi. Kan Allah perintahkan jangan dekati, lah Anda melakukannya. Lalu kemudian Anda ingin hidup Anda santai gitu, enggak? Allah adil. Kata beliau, apabila Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, mending di dunia aja, walaupun kita enggak minta ya. Nah, di akhirat gak bisa kita bayangkan bagaimana beratnya. Sehingga apabila Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, ia sadar, semua kita harus sadar. Apapun bentuk kesusahan yang kita hadapi sekarang, sangat mungkin itu karena dosa kita di masa lalu, dan ini harus kita hadapi, dan ini karena Allah Subhanahu wa taala adil. Mending bayar sekarang. Sehingga apabila Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, ia sadar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah enggak tidur. Anda mau melakukannya orang lain enggak tahu, Anda melakukannya berdua orang lain enggak ada yang tahu, siapapun enggak ada yang tahu, Anda berdua doang. Allah tahu. Dan Allah adil. Sampai kapanpun orang lain enggak ada yang tahu, tapi Anda merasakannya berdua, Anda menghadapinya berdua, sekarang ada di anak Anda. Wallahu a'lam bissawab. Sementara apabila Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosa tersebut, maka ia menyadari bahwa itu semata-mata karena kemurahannya. Nah, ini sisi yang lain. Betapa banyak dosa kita lakukan di masa yang lampau. Buruk, gelap, banyak, bertumpuk. Kemudian saat kala itu kita bertobat. Kemudian kita jalani kehidupan ini. Enggak ada balasan. Enggak ada hukuman. Anda bertobat dengan taubat yang nasuha, sebenar-benar taubat. Bukan berarti Allah tidak menegakkan keadilan, enggak. Allah Maha Pemurah. Allah maafkan. Ini juga motivasi untuk kita. Maka jangan pernah pun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kemudian diangkat dari kita hukuman yang seharusnya kita dapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa? Karena dia bertobat. Lain cerita kalau misalnya ada orang bermaksiat terus boro-boro taubat tapi rezekinya lancar. Nah, itu lain cerita. Itu namanya istidraj. Maksiat jalan terus nih, wah, tapi rezeki lancar. Pasangan cantik atau ganteng. Anak lucu-lucu. Wah, luar biasa. Maksiat jalan terus. Istidraj. Allah ulur untuk Anda waktu hingga betul-betul Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mungkin kemudian Allah mencabut nyawanya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa. Kemudian wa in 'amila hasanatan ra'aha min minnatihi wa sidqi wa sadaqatihi 'alayhi fa in qabilaha fa minnatun wa sadaqatun thaniyah wa in raddaha fa likawni mithliha la yaslu ayyuha jahbihi. Orang itu menyadari bahwa kita harus menyadari bahwa kebaikan yang diperbuatnya semata-mata adalah karunia dan sedekah, yakni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menerima amalan tersebut atau amalan itu, maka yang demikian itu adalah karunia atau sedekah untuknya yang lain. Siapapun di antara kita kemudian mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karunia. Itu pemberian Allah. Makanya di antara yani poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizhahullah taala berkaitan dengan 10 pilar keistiqomahan, kata beliau, al-istiqamatu minnah ilahiyah. Keistiqomahan seorang, ketika seorang konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu anugerah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadari itu. Yang akhirnya tentunya membuat kita bersyukur kepada Allah, diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Darinya kita dapat pahala pula. Sudah dikasih karunia, hidayah, taufik untuk mudah menjalankan ketaatan, mudah nuntut ilmu, mudah menjalankan ilmu atau mempraktikkan ilmu, plus dapat pahala pula. Ini hamba yang berbahagia kayak gini. Orang itu menyadari bahwa kebaikan yang diperbuatnya, amal, semata-mata adalah karunia dan sedekah atau anugerah dari Allah. Ya, Allah yang mudahkan dia untuk melakukan itu. Jika Allah menerima amal itu, maka yang demikian termasuk karunia dan sedekah yang lain lagi untuk. Sudahlah, menjalankan ketaatannya itu adalah karunia. Darinya kemudian kita dapat pahala. Aduh, double jadinya. Sedangkan apabila, kemudian disebutkan di sini, wa in raddaha falikauli mithliha la yaslu ayyuha jahubihi. Sedangkan apabila Allah menolaknya, ia menganggap kualitas amal itu memang belum patut ditunjukkan kepadanya. Nah, kita harus sadar-sadar diri. Kan di antara janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa laki perempuan, janji Allah di dunia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyib. Allah sebutkan lafaz nuhyi, kami akan berikan kehidupan itu atau akan menghidupkan itu dengan penguat depan belakang, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh betul-betul artinya kami akan berikan dia kehidupan yang thayyib, yang layak, yang baik, enggak mesti kekayaan tapi baik. Cukup, pas, nyaman, nikmat, enak. Itu janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh laki perempuan, kehidupannya mesti layak. Nah, dalam poin ini, kalau misalnya kita belum mendapatkan kehidupan yang layak, jangan-jangan yang kita persembahkan selama ini belum maksimal. Itulah yang dimaksudkan. Wa in raddaha falikauni mithliha la yaslu ayyuha jawbi. Sedangkan apabila Allah menolaknya, ia menganggap kualitas amal itu memang belum patut ditunjukkan padanya. Artinya kurang, belum maksimal. Maka jangan berputus asa, lanjut taat aja, udah hajar terus. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, wa in amila sayyi'atan ra'aha min takhallihi 'anhu wa khidlanihi lahu wa imsaki 'ismatihi 'anhu wa dhalika min 'adlihi fihi fa yara fi dhalika faqra'u ila rabbihi wa dhulmahu fi nafsihi fa in ghafaraha lahu fa bi mahdi ihsanihi wa judihi wa karamihi. Sebaliknya, apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dosa, hal itu diyakininya sebagai akibat jauhnya ia dari Rabb-nya, sehingga dia mengabaikan serta tidak menjaganya lagi. Orang tersebut menyadari bahwa semua itu merupakan salah satu perwujudan keadilan Allah bagi dirinya. Anda jauh dari Allah, ya Allah jauh dari Anda, kan gitu aja, Allah adil kok. Anda bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana Allah akan karuniakan begitu yakni kemudahan untuk beramal? Andanya menjauh, bagaimana Allah akan karuniakan kemudahan untuk beramal? Andanya menjauh dengan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia merasa butuh terhadap Rabb-nya dan merasa telah menzalimi diri sendiri. Ini sebenarnya dari awal tadi adalah menceritakan bagaimana sifat orang yang berbahagia seharus. Artinya dia harus sadar diri. Kata beliau, kalaupun Allah mengampuni dosanya, maka itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwasanya ketika kita berdosa kepada Allah, numpuk dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jauh dari kita. Adil kan? Tapi kalau kemudian dengannya, kemudian kita diampuni, berdosa kita betul, tapi ada ketaatan di sela-selanya kita lakukan, Allah Maha Pemurah. Kemudian kata beliau, wa nuqtatul mas'alah wa sirruha, annahu la yara rabbahu illa muhsinan wa la yara nafsahu illa musian aw mufarritan aw muqassira fa yara kullama yassarahu min fadlihi min fadli rabbihi alayhi wa ihsanihi ilayhi wa kullama yasu'uhu min dhunubihi wa 'adlillahi fihi. Ini inti bahasan. Perhatikan halaman 24. Nuktatul qaul, nuktatul masalah, kata beliau. Inti permasalahan ini, kata beliau, hamba yang mampu menunaikan hak-hak Rabb, akan memandang Rabb-nya selalu berbuat baik kepadanya, dan sebaliknya ia memandang dirinya selalu berbuat buruk, lalai, dan suka menyepelekan. Dengan perspektif tersebut, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang membahagiakannya semata-mata adalah karunia dan kebaikan dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan segala sesuatu yang menyedihkannya tidak lain karena dosa-dosa, dan itulah wujud keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri. Inilah inti permasalahan. Bahwasanya seorang hamba tidak memandang Allah Subhanahu wa taala kecuali selalu berbuat baik. Dia lalai berdosa, Allah ampuni. Dia lalai Allah Maha Pemurah. Dia lalai berdosa, Allah kemudian azab karena Allah adil. Dia hanya memandang itu, bahwasanya Allah selalu melakukan kebaikan untuknya. Berdosa diazab ya karena Allah adil. Berdosa kemudian kita minta ampun, dimaafkan karena Allah Maha Pemurah. Allah baik terus. Dalam sebuah hadits kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya juga keharaman untuk kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Allah nafikan kezaliman dari diri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hamba-Nya. Allah nafikan kezaliman dari diri. Berarti kita tetapkan sifat sebaliknya. Allah itu adil. Susah hidup kita karena masa lalu kita buruk, dosa kita banyak, Allah adil, hadapi, sabar. Banyak dosa kita, alhamdulillah tersadarkan dan bertobat, diampuni kita, rahmat Allah, Allah baik terus. Allah baik terus. Hamba yang mampu menunaikan hak-hak Rabb-nya akan memandang Rabb-nya selalu berbuat baik kepadanya. Karena tentunya hak Allah Subhanahu wa taala, semua daya upaya kita kerahkan, ada aja yang kurang kan? Ada aja yang kurang. Tapi Allah tetap baik sama kita. Sama orang kafir aja baik Allah ya. Iya. Di dunia, di akhirat masalah kesengsaraan bagi mereka, Allah berikan mereka kenikmatan dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, dunia itu surga untuk orang kafir, penjara untuk orang-orang yang beriman. Disebutkan di sini, kata beliau, ia memandang dirinya selalu berbuat buruk, lalai, dan suka menyempelekan. Kata Imam, dengan cara pandang tersebut, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang membahagiakannya semata-mata adalah karunia dan kebaikan dari Allah. Apapun itu. Mudahnya Anda beramal saleh, mudahnya Anda menuntut ilmu, mudahnya Anda mengamalkan ilmu, mudahnya Anda dapat pasangan, mudahnya Anda diberikan karunia dari pasangan tersebut, anak, dan nikmat-nikmat yang lain yang enggak bisa kita hitung. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan segala sesuatu yang menyedihkannya, diantaranya musibah, tidak lain karena dosa-dosa, dan itulah wujud keadilan Allah terhadap. Jadi kita selalu kemudian memandang Allah selalu baik. Susah hidup kita mesti karena dosa kita. Musibah menimpa kita mesti karena dosa kita. Kenapa? Ya karena Allah adil. Maka harus sabar kita menghadapinya. Terseok-seok mungkin, bukan mungkin, mesti terseok-seok kita. Apalagi masa lalu yang buruk luar biasa. Kayak contoh yang tadi misalnya, dia harus membalas, dia harus bersabar menghadapi keburukan yang dia lakukan di masa lalu. Padahal bisa jadi keburukan di masa lalu itu cuman sekali. Cuman sekali. Nikmatnya paling cuman hitungan menit. Anda membayarnya seumur hidup. Oh, berarti itu gak adil dong? Adil dong. Begitu banyak kemudian kehormatan yang dihancurkan dengan dosa yang satu itu. Kehormatan Allah. Larangannya itu jangan didekati. Anda lakukan. Kehormatan orang tua perempuan tersebut. Kehormatan perempuan tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, "La tafudul khatam illa bihaqqih." Cincin itu tidak dipakai kecuali dengan cara yang benar. Makna kasarnya selaput darah tidak boleh robek kecuali dengan pernikahan. Dan Anda menunggunya sebelum pernikahan. Subhanallah. Dan Anda membayarnya begitulah. Tapi ya harus sabar, Allah adil kok. Apalagi misalnya berkaitan dengan kehormatan. Kalau itu na'udzubillah dilakukan kepada istri orang. Kehormatan laki-laki Anda injak-injak. Suami perempuan tersebut. Apakah si perempuan saja? No. Nih, si laki-lakinya sama. Begitu banyak kehormatan orang di sekitar Anda, Anda hancurkan. Merujuk kepada perkataan Imam Syafi'i tadi. Keluarga Anda akan membayarnya. Bisa ibumu, bisa bibimu, bisa istrimu, bisa anak perempuanmu, bisa saudara perempuanmu. Habis. Kenapa? Kamu yang bersalah awalnya. Makanya Anda bayarnya lama. Allah adil. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah dengan dosa itu kemudian Anda bertobat, tobatan nasuha. Dan tidak ada kemudian azab yang Allah turunkan. Karena Allah maha pengampun. Karena Allah maha pemurah. Bersyukur Anda. Wallahu a'lam bissawab. Dengan perspektif tersebut, kata beliau, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang membahagiakannya semata-mata adalah karunia dan kebaikan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan segala sesuatu yang menyedihkannya, musibah di antara perkara yang bikin kita sedih, tidak lain karena dosa-dosa, dan itulah wujud keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah adil. Maka hadap. Tapi ingat, inilah cara pandang seorang muslim. Allah itu selalu berbuat baik kepada kita. Nikmat ya pemberian Allah. Azab ya karena Allah adil, kita banyak dosa. Allah baik terus. Dengan sikap seperti itu, apabila hamba, perkataan berikutnya lagi itu beliau. Al-muhibbuna idza kharabat manazilu ahibba'ihim qalu suqyan lisukkaniha wa kadzalika al-muhibbu idza atat 'alaihi al-a'wamu tahta at-turab dzakara hina idzin husna ta'atihi lahu fid dunya wa tawaddudihi ilayhi وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Perhatikan halaman 24. Dengan sikap seperti itu kata beliau, Apabila hamba yang mencintai Allah melihat orang-orang yang mereka cintai meninggal, al-muhibbuna idza kharabat manazilu ahibba'i, dia akan berdoa suqyan li sukkaniha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada roh-roh yang menghuni jasad-jasad. Karena orang baik ya. Akhirnya orang-orang yang ditinggalkan pun mendoakan kebaikan untuknya. Bahkan sejak awal pun kita akan tahu, terlepas dari zaman pandemik ya, orang-orang yang menyolatkan. Kayak hari ini tadi ada seorang ustaz meninggal. Subhanallah. Musibah memang. Meninggalnya orang yang kita cintai itu musibah. Tapi kalau kemudian kita memiliki cara pandang yang baik, membahas masalah takdir yang sudah khatam, yang keluar dari lisan Anda doa. Bukan raunga, bukan tangisan yang meraung, bukan tangisan yang meraung plus kemudian misalnya ratapan. No, doa yang Anda panjatkan apa? Anda tahu ini orang yang baik. Dan kita berharap kita jadi orang itu. Maka selalu beramal saleh. Selalu beramal saleh, jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika kita meninggal, dan kita ketika kita meninggal itu musibah untuk orang yang kita cintai, tapi akhirnya mereka mendoakan kebaikan. Sedih mereka, iya manusiawi dong, mungkin sampai level nangis, Nabi Muhammad aja nangis cucunya meninggal. Tapi doa yang kita dapatkan. Kenapa? Karena Anda orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang dikasihi Allah, meskipun jasadnya sudah bertahun-tahun berkalang tanah, niscaya ia mengingat betapa indahnya buah ketaatannya kepada Rabb-nya di dunia. Dia pun akan mengingat kasih sayangnya kepada dirinya, serta mengingat rahmat sekaligus anugerahnya kepada roh yang dahulu mendiami tubuh yang telah hancur. Dan sangat mungkin Anda menjadi orang ini. Tubuh memang hancur. Tapi subhanallah, Anda adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai. Karena ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapatkan begitu banyak kemudahan dan kenikmatan di dunia karena Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering sebutkan ya, orang kalau sudah Allah cintai, sak langit Allah umumkan. Makanya tidak perlu kemudian ngotot untuk memiliki pengikut dan dicintai oleh banyak orang. No, taat kepada Allah. Jadilah Anda orang yang dicintai Allah. Sak langit mencintai Anda plus Tuhan yang menciptakan Anda, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau kita bisa ambil inti permasalahan, poin yang di atas tadi itu, kita harus memiliki cara pandang bahwasanya Allah itu selalu baik. Allah itu selalu berbuat baik untuk kita. Berdosa kita, Allah berikan kita azab, musibah, dan itu bentuk keadilan Allah agar kita sadar. Dan dengannya itu juga melebur dosa. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah kita taat aja sudah anugerah itu. Dengan ketaatan tersebut kemudian mendapatkan pahala selanjutnya, oh anugerah yang lain. Allah baik terus. Akhirnya seorang tidak pernah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tunaikanlah hak Allah Subhanahu wa taala. Esakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa yang sesuai kemampuan kita, perintahnya lakukan, larangannya tinggalkan, niscaya kita akan menjadi orang yang bahagia dan memiliki kemudian cara pandang yang baik. Karena di antara perjalanan ketakwaan yang kita lakukan, mesti ada kesalahan, kekhilafan, jatuh ke satu lubang, dan lain sebagainya. Darinya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hukuman. Ingat, itu juga di antara kebaikan Allah. Kenapa? Allah adil kok. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian jawab. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz, wa barakallahu fiik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz di kolom komentar maupun ada yang langsung ingin bertanya melalui raise hand. Mungkin yang raise hand dulu silakan diaktifkan mikrofon maupun videonya jika ingin. Kepada Abu Zakir. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah, di sini mungkin sedikit agak melebar Ustaz dari materi kita malam ini ya, berkaitan dengan hak-hak tauhid. Ulun pernah mendengar suatu kajian Allah memuji hambanya. Allah memuji hambanya yang bekerja, yang bertani dan lain-lainnya ketika mendapat panggilan dia bersegera. Allah tidak memuji hamba yang selalu berada di masjid untuk beribadah. Nah, yang ingin ulun tanyakan Ustaz, alhamdulillah saat ini ulun bekerja di sebuah perusahaan. Dan ketika saat jam kerja bertabrakan dengan waktu sholat, alhamdulillah kita diberi kelonggaran untuk menunaikan hak Allah. Namun, waktunya dibatasi Ustaz. Bahkan waktu yang diberi oleh perusahaan itu hanya cukup untuk melaksanakan, katakanlah, sholat juhur. Cuman bisa dilaksanakan sholat juhur itu pun sesingkat mungkin Ustaz. Tidak bisa berlama-lama, mungkin sampai dari salam pun kita mungkin sudah melebihi batas waktu yang disediakan. Jadi tidak bisa melaksanakan wiritan, terus melaksanakan salat sunnah lainnya. Yang ingin ulun tanyakan, apakah hal yang demikian masih termasuk yang Allah puji dalam konteks pertama tadi Ustaz. Siap. Itu yang saya tanyakan atas terima asas jawabannya ulun ucapkan jazakallahu khairan. Ya. Barakallahu fikum. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya juga Bapak penanya, dan kabar gembira ya, dapat musa ya, Fit? Oke. Dapat musa. Nanti tolong admin di sana yakni, atau kita kirim ke admin aja ya. Sebenarnya setiap penanya kita akan kasih mushaf terjemah ya. Berkaitan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bekerja tapi kemudian selalu segera menjawab panggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari yang pian ceritakan, dari yang pian sampaikan, pian sudah menunaikan. Ya. Dan bersyukur, Bapak harus bersyukur bahwasanya Bapak diberikan kemudahan untuk beribadah. Karena banyak teman-teman di luar sana, boro-boro dikasih waktu. Memang Anda diberi, tapi sempit, oke? Tapi ada orang yang enggak diberi. Anehnya lagi, perusahaan itu mungkin pimpinannya Muslim, atau sekolah itu kepala sekolahnya Muslim, atau universitas itu dekannya Muslim, muridnya susah beribadah, mahasiswanya susah beribadah, karyawannya susah beribadah. agak aneh kalau ini terjadi di Indonesia. Di satu negeri yang rata-rata kaum muslimin plus Anda sebagai pimpinannya adalah muslim. Kok Anda bikin repot kaum muslimin yang lain? Kasih waktu yang cukup. Karena inti hidup mereka itu. Ulun tidak menyebutkan Bapak. Ini lebih kepada para pimpinan nasihatnya. Inti kita diciptakan itu untuk menyembah Allah. Berikan mereka kemudahan untuk menyembah Tuhannya. Kalau misalnya Anda non-muslim nih. Apalagi Anda muslim, Anda juga harus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Beri waktu yang cukup. Dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan keistirahatan itu ketika sholat. Menenangkan memang. Kalau waktunya mepet, di mana akan dapat ketenangan? Sholat itu menenangkan. Dari semua aktivitas, dari semua banyak masalah dan kerunyaman, sholat. Ini untuk para pimpinan. Berikan waktu yang layak dan pantas untuk seorang muslim menjalankan ibadahnya. Kan paling zuhur sama asar kan? Kalau misalnya dalam artian waktu bekerjanya standar pagi sampai sore. Tapi kalau misalnya sebagian orang ada yang mungkin malam gitu ya, subuhnya harus, bahkan mungkin kalau kayak teman-teman di tambang itu luar biasa repot itu. Ya. Tapi apa boleh buat? Itu pekerjaan yang Anda ambil. Maka kita sebisa mungkin meminta hak kita untuk menyembah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala walaupun di tempat kerja. Al-musyahidun al-kiram, khususnya penanya juga, bahwasanya yang sudah Anda lakukan sesuai dengan ketentuan. Hanya mungkin waktunya kurang panjang. Sebagai bahan pertimbangan, ada sebagian orang di luar sana yang tidak mendapatkannya. Maka ketika Anda mendapatkannya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkan waktu itu. Kalau memang kemudian bisa nego gitu ya, bicara baik-baik, minta dipanjangin dikit. Karena itu inti ibadah. Itu inti hidup, kerjaan itu sampingan. Siapapun di antara kita bekerja, entah itu karyawan, pedagang, bla bla bla, itu selingan hidup. Intinya ya ketika ada panggilan sholat itu inti kehidupan. Allahu a'lam. Itu kenapa kita ciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak bersabar dan tentunya bersyukur masih dapat waktu. Kalau memang bisa dinego minta waktu lebih panjang sedikit. Dan kita harus kemudian menjalankan amanah tersebut ketika diberi, maka maksimalkan waktunya, jangan kemudian berleha-leha. Karena Anda sudah tekan kontrak di awal akan menunaikan kewajiban sebagai seorang karyawan bla bla bla. Tapi Anda minta hak Anda diberikan, maka maksimal. Allah Alhamdulillah. Naam. Jazakallah khairan Ustaz. Oh, Yaakub. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kolom chat Ustaz, Anda bacakan. Ya, silakan. Ustaz, bagaimana menyikapi ketika Anda bekerja di Tabalong dan membawa anak istri, sedangkan kedua orang tua Anda di Jakarta, dan anak ayah anak sakit stroke. Di satu sisi, bila anak tinggalkan istri di Jakarta, bisa pulang 2 bulan sekali karena tinggal di mes perusahaan. Bila anak tinggalkan istri anak di Jakarta, masih kental dengan lingkup Islam jamaah, Ustaz. Mohon sikap bagaimana cara menyikapinya, Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi ada ikhwah kita kerja di Tabalong, keluarganya di situ sama istrinya. Kemudian orang tuanya di Jakarta stroke. Ayahnya sakit stroke. Oh, siap. Al-musyahidun al-kiram, para musyahid rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua itu kewajiban nomor satu setelah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya diurut kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, dia nomor dua. Betapa banyak firman Allah Subhanahu wa taala selalu digandengkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. sembahlah Allah dan berbaktilah pada kedua orang tua. Jangan berbuat syirik kepada Allah dan jangan durhaka kepada Allah. Selalu digandeng dua perkara ini. Sama sering digandengnya dengan sama seperti digandengnya di karena salat tunaikanlah zakat. Bersamaan selalu. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua Anda, orang tua Anda itu prioritas. Anda sebagai laki-laki ketika Anda menikah, orang tua Anda tetap nomor satu untuk Anda. Kalau Anda perempuan, ketika Anda sudah menikah, suami Anda yang nomor satu. Berkaitan dengan pertanyaan, kalau misalnya tidak ada yang lain yang bisa menghandle orang tua Anda di sana, di Jakarta. Saudara Anda yang lain enggak ada, saudara orang tua Anda enggak ada. Anda harus relakan pekerjaan Anda, ya. Ini mungkin masa-masa terakhir Anda bisa berbakti. Anda enggak tahu sampai kapan beliau masih hidup. Yang ulun maksudkan bukan keluar. Gimana caranya Anda bisa izin? Gimana caranya Anda bisa izin kepada pimpinan, saya mau rawat orang tua saya. Ya, ini mungkin hal yang terakhir yang bisa Anda, kita memang tidak tahu umur. Tapi bisa jadi tidaklah orang itu, yakni stroke, kecuali memang sudah tua. Walaupun ada, yang muda ada. Tapi rata-rata kan yang sudah tua. Yang muda ada. Tapi kita ngomong yang rata-rata. Ini kesempatan dia tangga surga Anda. Maka raih surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada orang tua di sisa hidupnya. Ya, umur umat Nabi Muhammad 60 70. Sedikit yang melewati angka itu. Maka maksimal. Saya tidak menyuruh Anda keluar, no. Gimana caranya Anda biar bisa? Karena enggak ada yang nguruskan di sana. Ya. Mungkin saudara orang tua Anda enggak ada juga. Atau saudara Anda, anak dia yang lain, gak ada juga. Kecuali Anda. Mungkin Anda anak laki-laki satu-satunya. Apalagi tadi kemudian dengan, ya ini ada tambahan, begitu kentalnya Islam jamaah di lingkungan keluarga. Waduh, repot nanti. Bismillah. Wallahualam bismillah. Minta pertolongan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa. Agar Anda mudah ada agar Anda diberikan solusi dan mudah mengeksekusi. Di antaranya mungkin mudah Anda mendapatkan izin tersebut, tetap kerja tapi kemudian cuti dulu. Gimana kah caranya terserah. Tapi Anda ingin lewat orang tua dulu. Ya, dia tangga surga Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tua. Ridho dia dengan Anda, dengan bakti Anda, sudah kehidupan Anda pun akan nyaman. Wallahu a'lam. Berat ya, tapi memang harus ambil ini aksi. Yang lain, satu lagi ya terakhir ya. Sama ya, penanya juga dapat mushaf ya nanti kita kirim. Satu lagi akhir. Memang Ustaz, ada ya, satu silakan. Pertanyaan terakhir. Bismillah, apabila musibah datang dan datang lagi, semisal sama dan turun Ustaz, apakah karena kurangnya ilmu pada diri kita? Mohon pencerahannya Ustaz. Siap. Apabila musibah datang dan datang lagi, apakah itu karena ilmu yang kurang pada diri kita? Mungkin. Karena kurang ilmu, akhirnya kemudian lalai. Kurang ilmu, akhirnya kemudian dosa. Dan di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena kelalaian Anda, karena dosa Anda. Kita berbicara kita aja. Karena kelalaian kita, karena lalai itu berarti kita menjalankan tapi gak maksimal. Dosa itu lebih kepada ada perintah kita tinggalkan, ada larangan malah kita terobos. Tapi semuanya ini terjadi. Entah dosa yang kita lakukan, ketaatan yang kita tinggalkan, na'udzubillah, atau lalai. Kita bahas tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adil. Dan ingat pemirsa, khususnya penanya. Ketika itu datang dan datang lagi, ingat yang harus Anda tanamkan di benak Anda bahwasanya itu pelabur dosa. Tidak perlu membela diri. Saya ustaz baik-baik. Enggak perlu bela diri. Kita pasti bersalah. Kita pasti berdosa. tapi kita pelupa. Nah itu, kadang-kadang kita lupa. Gak bisa kita urut nih dosa yang tahun kapan. Tapi Allah akan nyatet semua. Allah kasih lagi, Allah kasih lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allaha idza'a man may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Kita bahas di kajian apa? Kaifa amaluhum. Barang siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dianya untuk jadi baik, Allah akan berikan dia musibah. Tanamkan ini di benak kita. Selain Allah adil dengan memberikan itu, di saat yang sama ia perlu berdosa, di saat yang sama Allah ingin Anda jadi insan yang lebih baik lagi. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Sabar. Anda harus bersabar dan menghadapi yang ini semuanya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan mengharap pahala. Bisa bertubi-tubi, tapi ingat ya, setelah ini yakin aja nih. Innamal usri yusra. Yakin itu firman Allah kok. Musibah lagi, musibah lagi, musibah lagi. Enggak mungkin setelah itu Allah enggak berikan kebahagiaan. Tidak mungkin setelah itu Allah tidak berikan kesenangan. Mesti Allah akan berikan. Kenapa? Karena seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kesenangan setelah ini, kebahagiaan setelah ini. Jadi sabaran. Jangan sampai kemudian kayak yang tadi ceritakan di awal. Itu sampai yakni menutup akal sehatnya. Dianya yang ingin bunuh diri, dianya yang ingin bunuh anaknya. Itulah kenapa terkadang ya. Ulun itu ketika ada DM masuk gitu ya, ada WhatsApp masuk, ya harus jawab segera karena kadang-kadang sangat urgent. Itu penanya mau bunuh diri dia. Atau dia pengen racunin anaknya. Gimana kalau kala itu misalnya, karena waktu itu memang sudah hampir zuhur, Fit. Bisa aja kan handphone saya geletakin. Kalau hampir zuhur, tapi saya buka. Wah, luar biasa. Akhirnya kita nasihat. Alhamdulillah dia tidak membela diri, dia tahu ini salah dia, ini tak, dia tahu ini dosa dia, dia sedang bayarnya sekarang. Alhamdulillah. Harus bersabar. Dia dan pasangannya. Karena anak aset. Dosa masa lalu, sudahlah. Tapi sekarang Anda sedang bayar. Maka bersabar. Dengannya Allah hapuskan dosa. Ini bentuk keadilan Allah, Allah balas Anda sekarang. Daripada nanti di akhirat repot. Dan Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang Yusuf Minho, Allah akan berikan dia musibah. Agar dia bersabar. Hatinya sabar, lisannya sabar, anggota tubuhnya sabar. Hati tidak bergumam, lisan tidak ngomong yang macam-macam. Dan kemudian praktek anggota tubuhnya tidak membahayakan bahkan mungkin diri dia atau orang lain. Diri dia atau bahkan orang lain. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah untuk 3 penanya kita akan berikan mushaf terjemah, kita akan kirimkan ke admin yang ada di Tabalong dan dia akan bagikan kepada para penanya. Barakallahu fiik.